sopan gampil benuh mun kasinggung perasaan tutunjuk barina teli nyarios mani nyoros cos cerewet lir manuk toet duh darli saur saha kang cia najan kitu tiri nyai tetep narik imutna mata kapincut tilapna mata tibelat lambai ipis lir kue lapis mun digegel tangtu amis aduh tobat geli. Tapi cinta nu sajati cinta engkang mah teknologi na canggih ya cinta engkang dijamin muarek luntur cintaku hanya untukmu masa sih dunia beranak teka bilang nenden duit diunggal bang mas kinten golondongan op kabe etak gernyai. Tawarek ka cilincing pek atuh gerah balaka ka hayang pasti aya asal bener cinta ka akang aduh tobat geulis ya yeah.